Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, zaman now memang sudah takdir Allah adalah zaman teknologi. Siapa yang bisa memahami dan memanfaatkannya dengan baik, niat dan caranya benar, mudah-mudahan teknologi jadi amal soleh bagi kita. Alhamdulillah kita pun berusaha membuat sebuah toko online, yaitu toko MQ. Ini adalah toko kita semua yang insya Allah harus jelas kehalalannya dan manfaatnya. Mari bagi sahabat-sahabat yang mau mencoba berdagang, kita manfaatkan toko bersama ini. Dan bagi saudara-saudara yang memerlukan sesuatu, mudah-mudahan fasilitas ini pun jadi ladang amal soleh. Jual beli bukan masalah uang dan barang, tapi masalah jadi amal atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.